أيها الإخوة بارك الله فيكم وأيتها الأخوات بارك الله فيكن yang kami muliakan Bapak Kapolres Kuangsing, semoga Allah Ta'ala panjangkan umur beliau dalam ketaatan, amin ya Rabbul Alamin. Bapak Waka Polres Kuangsing, para perwira, kemudian dan Ramil dan anggotanya yang hadir, seluruh anggota Polri dan PNS, ibu-ibu Bayangkari, semoga Allah Ta'ala pelihara kita semua. Allah Ta'ala berikan kita umur yang panjang, hidup dalam ketaatan, amin ya Rabbal Alamin. Mati juga dalam beriman, berakhir hidup kita dengan penuh kedamaian. Waladatka ummuka ya bena Adam bahagia, engkau dilahirkan duhai anak Adam dalam keadaan menangis. Wannasu hawlaka yadhakuna surura, tetapi orang-orang semuanya tersenyum, bahkan tertawa, bahagia. Fa'mal linafsika, maka beramallah engkau untuk dirimu. Antakuna idza baqau, agar kelak manakala mereka menangis. Fi yaumi mautika dhahikan masura, dalam keadaan pada hari kematianmu, pada saat itu engkau pun tersenyum bahagia menghadap Rabbmu. Hidup ini ada orang yang dia lahirnya menangis, orang-orang tertawa, tersenyum, apalagi kalau kakek dia, nenek dia, ibu dia, ayahanda dia. Tetapi ada orang yang ketika dia meninggal dunia juga dia menangis, orang juga masih tertawa. Dia menangis, tetapi orang-orang juga masih tertawa. Demua orang dengan perangai dia. Sampah masalah, buat teror di mana-mana, bikin kegaduhan. Maka pada saat sakaratul maut datang, ajal datang menjemput, di saat itu Allah Rabbul Alamin berikan syariat di mana orang-orang kuffar, orang-orang yang zalim, orang-orang yang berbuat maksiat, Allah perlihatkan neraka kepadanya, Allah perlihatkan azab kepadanya, sehingga hidupnya apa? Sehingga di saat ruh dia meninggalkan jasadnya, ketakutan datang. La ilaha illallah, manusia tersenyum. Alhamdulillah si fulan, orang jahat di kampung ini sudah mati, tertawa. Tetapi hendaklah kita, di saat kita terakhir ke alam dunia yang bernama dunia fana ini, dalam keadaan menangis, orang tertawa. Maka di saat kematian kita, ajal datang menjemput, di saat itu kita berharap, kita tersenyum bahagia menghadap Rabb kita. Allah berikan kabar gembira kepada kita akan sorga yang penuh dengan kenikmatan, dengan amal saleh yang telah kita lakukan. Sementara di saat itu orang pada bersedih, orang pada menangis melepas kepergian kita. Kalau gajah mati meninggalkan gading, rusa mati meninggalkan tanduk, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama, akankah nama yang baik kita tinggalkan? Ataukah nama yang buruk kita wariskan? Orang-orang akan sebut kita. Tetua kita mengatakan, ambil tuah kepada yang menang, ambil contoh kepada yang sudah. Ambillah contoh perjalanan hidup dari orang-orang soleh yang Allah Ta'ala ridhoi. Bapak ibu sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya teringat pula dengan pepatah lama, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak titik-titik saja. Ada eloknya kita perkenalkan diri dulu. Kalau bapak-bapak nanti jumpa saya, bolehlah bapak sapa. Karena orang-orang mukmin, hakul muslimi alal muslimi sittun, hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6 perkara. Idza laqitahu fasallim alayhi, apabila engkau berjumpa, ini yang pertama, maka ucapkanlah salam kepadanya. Ucapkan salam dengan senyum, salam sapa sopan dan santun. Ya. Nah, ini hak seorang muslim. Baik. Saya bernama Firdaus bin Bashir. Ujungnya itu dibuat di spanduknya As-Subayanji karena saya berasal terlahir dari satu desa di hulu sana, Kampar Kiri Hulu, namanya Sungai Subayang. Ini dalam bahasa Arabnya As-Subayanji. Ya, nama saya Firdaus Bashir, bukan Ba'asyir. Ingat, bukan Ba'asyir. Sekarang musim-musim teror begini ya, bukan Ba'asyir, kadang orang menyebutnya Firdaus Ba'asyir. Ya, Ini enggak sama. Ini Bashir bukan Ba'asyir. Kalau Ba'asyir teroris. Ini Bashir alhamdulillah enggak teroris. Memerangi teroris insyaallah sampai akhir hayat. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tinggal di Desa Lipat Kain Utara. Lipat Kain Utara dari Taluk Kuantan sebelah kiri arah ke Pekanbaru, masuk di jalan ya dekat dengan kantor desa di sana, sekitar tidak sampai 1 kilo ke dalam ada pesantren. Alhamdulillah sudah 3 tahun berjalan untuk anak-anak yatim, anak-anak miskin, dan juga untuk sama tugas kita Pak ya, dengan Pak Polisi ya, banyak memperbaiki orang-orang taubat di sana ya, macam-macam di sana. Alhamdulillah banyak yang tua-tua juga. Alhamdulillah ada yang narkoba, alhamdulillah ada tobat. Ada yang bertato, alhamdulillah ada bertobat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya berkahi pondok kita ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada anak yatim, kalau ada anak terlantar, boleh Bapak antarkan ke sana. Sampai sekarang alhamdulillah masih gratis asal mau hidup dan nyantri apa adanya di sana. Tua muda, besar kecil, laki-laki, perempuan, lajar, janda, duda, kita terima Pak. Ya, kita terima. Karena seperti itu pula polanya. Ibarat kebun, saya sudah buat kebun karet, ada kebun sawit, ada, saya mau buat kebun nilam. Itu yang belum ada. Ya. Karena itu ini sekedar perkenalan, monggo kapan-kapan mampir kita di Lipat Kain. Lipat Kain yang setelah Tanjung Pau, bukan Lipat Kain setelah buka pintu. Kalau buka pintu lemari. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkanlah Ramadan. Sepakat, Pak? Hidupkan Ramadanmu selagi kamu masih hidup. Kalau udah mati, enggak ada Ramadan bagi kita lagi. Oleh karena itu, andai ini Ramadan terakhir kita, hidupkan Ramadan kita selagi kita hidup. Karena berbicara soal kematian, Pak, ada 4 rahasia Allah tentang kematian. Pertama, kapan waktunya? Enggak tahu kita. Yang pasti Allah Subhanahu wa taala tetapkan waktu kematian kita. Sudah Allah tetapkan. Boleh jadi umur 70 atau 60 atau 40, 20. Kematian itu tidak menunggu umur tapi menunggu ajal. Yang pasti apabila datang ajal kita, Allah sebutkan fa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila telah datang ajal manusia itu, tak dapat diundur-undurkan dan tak dapat didahulukan sesaat pun. Tunggu dulu malaikat. Malaikat maut kita bisa tawar? Tidak bisa. Anak saya masih di Jakarta, atau saya pengen pulang kampung dulu, atau saya nunggu emak saya dulu. Enggak bisa. Titik sebesar gajah titiknya. Apa yang muliakan Allah Subhanahu wa taala? Rahasia Allah yang pertama. Rahasia Allah yang kedua, di mana tempatnya? Kita tidak tahu. Ada orang yang wafat penuh dengan kemuliaan, wafat di saat pergi umrah, di mana Makkah Al-Mukarramah, di mana di Madinah Al-Munawwarah. Ada orang yang wafat di saat ia sedang sujud di masjid, Allahu Akbar, kemuliaan ia raih. Tapi ternyata di sana ada orang-orang yang mati di tempat-tempat hina, di diskotik, di bar, di tempat-tempat apa? Wanita-wanita malam. Allahu quwwata illa billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari perkara yang Allah taala murkai ini. Tapi ingat, sesungguhnya siapa yang ia cintai, al mar'u ma'a man ahabba, seorang akan bersama dengan orang yang ia cintai sampai mati. Ya. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Yang ketiga, rahasia Allah tentang kematian, apa penyebabnya? Apa penyebabnya? Kita tidak tahu apa sih penyebab kematian kita. Ada orang yang mati bertabrakan ya, ada orang yang mati diterkam binatang buas, ada orang yang mati cuma pusing sedikit langsung tergeletak mati, wafat. Yang pasti orang tua kita menyebutkan kelapa jatuh membang pun jatuh. Yang tua mati, yang muda pun juga tewas bin is dead. Ini dia, kita enggak tahu. Bahkan yang muda-muda lebih cepat matinya dari yang tua-tua, Pak. Yang tua-tua hemat, disiplin, apalagi semuanya mereka rapi. Yang muda-muda bawa kendaraan ugal-ugalan, neng, sampai ditanjakan atau dibelokan, eng, datang melakukan maut. Itu penyebab dia. Hah? Tetapi Pak, poin pertama, kapan waktunya, di mana tempatnya, apa penyebabnya, tidak jadi masalah setelah kematian kita. Yang jadi masalah rahasia Allah yang keempat, apakah kita mati dalam keadaan sebagai seorang yang saleh atau seorang yang fasik, munafik atau seorang yang musyrik? Ini yang jadi masalah, di mana Allah Rabbul Alamin memesankan kepada kita, memberikan wasiat kepada kita. Para khatib di setiap Jumatnya senantiasa menyampaikan perkara ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, ini namanya nidarat atur rahman li ahlil iman, panggilan Allah bapak-bapak ar-rahman kepada orang-orang yang beriman. Ya Allah manggil kita, kira-kira kalau kapolres panggil kita, kita nyahun enggak? Hei sini lu, kita tentu dipanggil nama kita. Nah, tentulah kita akan nyahun. Atau orang tua kita manggil nama kita, misalkan nama dia Budi, ya akan, atau nama dia Vino misalkan ya, atau nama dia Hasan, siapa lagi Pak? Mahmudin. Ya macam-macam. Tentu kita akan terpanggil. Kenapa? Nama kita dipanggil. Jangankan nama kita Pak, nama istri kita dipanggil orang. Kita lengkong kiri dan kanan. Kenapa? Nama istri saya kekasih hati dipanggil orang, padahal cuma orang manggil nama istrinya dia pula, tapi sedikit agak mirip gitu ya. Hah? Kita terpanggil. Kenapa? Ada ikatan kita dengan yang dipanggil itu. Oleh karena itu, andai iman berseni indah di dada setiap kita, tentulah kita akan terpanggil. Karena yang memanggil bukan Pak Bupati, bukan pula Gubernur, bukan pula Presiden, tapi Allah zat yang telah menciptakan alam dan jagat raya. Hai sekalian orang-orang yang beriman, Allahu Akbar. Bahkan Allah menyebutkan apa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanya saja orang-orang yang beriman, apabila disebut nama Allah, bergetar hatinya, ada ikatan cinta dan kasih sayang. Apa panggilan Allah? Dan Allah manggil kenapa penting Pak? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan cuma takwa-takwa begitu saja. Hah? Maka untuk itu, mendapatkan pribadi yang bertakwa ini Pak, salah satu sarananya apa? Ramadan. Karena di dalamnya diwajibkan berpuasa. Allah menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu diwajibkan juga berpuasa. Orang-orang sebelum kita juga diwajibkan berpuasa, Pak. Saking pentingnya. Allahu Akbar. Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Apa pentingnya takwa dalam kehidupan kita? Apa pentingnya takwa itu dalam kehidupan kita ini? Ya. Pentingnya takwa dalam kehidupan kita ini, Allah taala suruh kita wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kamu, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Allah. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Melakukan ketaatan kepada Allah. Kena takut, kena berharap pahala dari Allah. Meninggalkan kemaksiatan, takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini takwa. Jadi Allah suruh kita bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Allah. Cukup sampai di sana? Panggilan Allah tidak. Allah lanjutkan. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian mati sekali-kali, jangan mati kecuali kalian mati dalam keadaan muslim. Allah. Berarti untuk mendapatkan mati dalam keadaan muslim mesti apa? Mendapatkan predikat pribadi kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Dan mati dalam keadaan muslim tidak semudah membalik telapak tangan. Balik telapak tangan mudah saja. Mati dalam keadaan muslim ini masyaallah susah, Pak. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannata. Barang siapa yang mati dan akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga. Tapi mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat, apakah semudah membalik telapak tangan? La wallah, tidak, demi Allah. Buktinya, Pak, betapa banyak orang Islam dan yang sudah mati juga banyak sejak kita hidup ini, sejak kita tahu, tapi ternyata kita tidak jumpai orang yang mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kalau di Saudi, Pak, di negeri-negeri Arab banyak. Ada apa? Kok di tempat kita jarang? Kok di tempat kita hampir tidak ada? Satu hal yang sangat menakjubkan kita kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah secara lantang ketika malakul maut datang menjemput. Allahu akbar. Kenapa? Tidak mungkin ya akan terucap kalimat la ilaha illallah di saat kematian kecuali mendalam dan mendarah daging la ilaha illallah itu di dada kita. Itu dia. Makanya ada sebuah cerita, wallahu ta'ala alam, terlepas dari benar dan tidaknya, hanya sebagai ibrah, pelajaran. Ada satu burung, seperti burung beo ya, di mana dia sudah pandai meniru ucapan manusia. Sampai dia pandai, ada burung itu yang pandai ngaji ya, ada yang pandai baca la ilaha illallah, burung beo gitu. Lewat orang atau lihat orang dibaca la ilaha illallah, dia bisa gitu. Ini burung, dia bisa selalu baca la ilaha illallah, subhanallah, bisa dia. Tetapi ternyata di saat dia mati, Pak, terdengarlah oleh tuannya, seempunyanya, di saat kematiannya, ternyata burung beo tidak mengucapkan la ilaha illallah. Ada apa? Karena memang dia, burung beo, hanya pandai niru begitu saja. Bukan la ilaha illallah itu dia pahami. Karena zikir burung itu berbeda sebenarnya. Burung, semua yang ada di bumi dan langit ini berzikir kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua makhluk yang ada di bumi ini bertasbih kepada Allah, Pak. Bertasbih. Bebatuan yang kita injak bertasbih. Rumput yang kita injak juga bertasbih. Pepohonan bertasbih. Tetapi kita enggak ngerti. Walakin la tafqahu tasbihahu. Kita enggak ngerti bagaimana cara mereka bertasbih. Namun burung beo tadi, Pak, ya, dia tidak apa? Tidak la ilaha illallah itu zikirnya. Maka ketika dia mati, ya, matinya apa? Tidak mengucapkan la ilaha illallah. Para ulama memberikan sebuah pelajaran kepada kita. Begitulah, Pak. Kalau hanya sekedar kita ikutan la ilaha illallah, kita cuma sekedar contoh-contoh saja, kita tidak memahami la ilaha illallah, jadilah kita kalau walaupun la ilaha illallah dituliskan la ilaha illallah atau di KTP kita KTP Islam, tapi ketika mati kita susah sekali mengucapkan la ilaha illallah karena hanya ada di lisan. Semua itu perlu belajar, Pak, hidup ini. Karenanya di dalam kubur, di alam kubur, ya, dalam di alam barzah, bukan di kuburan, Pak. Di alam kubur yang pertama kali ditanyakan kepada kita, yang diuji kita dengan pertanyaan malaikat, mar rabbuk wa man nabiyyuk, siapa rabbu, siapa nabimu, ditanya kepada kita, Pak. Maka orang-orang yang tidak beriman dan tidak beramal saleh, mereka tidak bisa jawab. Ha, mulutnya terkunci, dia tidak bisa mengatakan apa. Aku lumaya kulun nas, aku ucapkan apa yang diucapkan oleh manusia. Malaikat mengambil garda besi, dipukulnya. Lalu dia mengatakan la daraita wala talait, kamu ini tak mau belajar, tak mau pula membaca. Itu dia. Berarti perlu belajar dan perlu membaca. Fayutraku bimitrakatin min hadidin, lalu dia pun dipukul dengan garda besi. Sekiranya pukulan ini dipukulkan kepada gunung, gunung akan hancur dibuatnya la ilaha illallah. Tapi ini alam kubur, Pak. Dia hancur, datang lagi tubuh kita. Hancur, datang lagi. Karena ketika di dunia yang paling dominan pada diri kita ini fisik kita, Pak. Jasad kita. jasmani kita yang paling dominan, ya, sehingga sedikit-sedikit orang mikirnya makanan jasmani dia, baju makanan jasmani, pakaian juga makanan jasmani, makan jasmani. Tapi ya sedikit orang memikirkan ruhani. Namun di alam kubur yang paling dominan adalah ruh kita, arwah, yang paling dominan. Maka hancur, tumbuh lagi, datang lagi sebagaimana sebelumnya. La ilaha illallah. Karena ini alam kubur, hancur tubuh kita, diazab kita di alam kubur, datang lagi. Ini alam kubur, bukan kuburan. Jadi kalau alam kubur dengan kuburan berbeda. Cuman kalau orang Indonesia, dia lebih takut kepada kuburan, kepada alam kubur. Lewat kubur merinding dulu ramanya, ya. Nah, lewat kuburan takut. Kalau orang di anak-anak di Saudi, anak-anak di negeri Arab, tengah malam pun mereka lewat kubur nggak takut mereka. Tapi di negeri kita ini orang takut dengan kuburan, ya. Takut dia. Kenapa? Karena kebanyakan nonton film apa? Horor. Sejak kecil sudah ditakuti sama mak dia. Jangan sana, ada momok. Oh, ada gondorowo. Saya belum pernah tahu seperti apa sih bentuknya momok. Gondorowo enggak tahu saya. Ah, nanti sudah remaja asik dengan film. Kalau zaman dulu filmnya apa? Vampir. Wah, nanti ya macam-macam, atau ruh gentayangan, arwah gentayangan. Indonesia ini kan produk film luar biasa, Pak. Ada jin dan jun, macam-macam, ya. Sehingga akhirnya kita lewat kuburan takut. Ilahillah, inilah Indonesia raya. Tapi tidak takut dengan alam kubur. Enggak pernah takut kita. Atau kalau takut, jarang-jarang orang yang takut dengan alam kubur, Pak. Ilahillah. Padahal sekalipun orang tidak dikuburkan, seperti angkatan laut, Pak, atau siapa yang mati di lautan sekian bulan, gak mungkin kan nunggu dapat apa? Dapat ya pulau ya, dimasukkan ke dalam lautan itu. Sekalipun tidak dikubur, dia akan menjumpai alam kubur. Ini alam kubur, alam barzakh. Ada pembatas dunia ini. Sesayang-sayangnya bapak sama istri, atau istri sama suami. Aduh, saya pengen lihat lagi istri saya, pengen lihat lagi suami saya, digali, yang jumpa cuma kain kafar dan tubuhnya yang sudah mulai membusuk. Ini alam kubur. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menghadapi inilah. Karena itu, terima kasih sekali kepada Pak Kapolres, kemudian pengurus musala ini mengadakan kajian-kajian ini. Karena setiap pagi itu Rasulullah berdoa, Pak, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ini doa Rasul setiap pagi. Kalau ini tujuan hidup kita, kata para ulama kita, tujuan hari-hari kita ini, Pak. Pertama, ya Allah, kata Rasul, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, rizki yang baik. Ketiga, amalan yang diterima. Berarti yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Apa sih ilmu yang bermanfaat? Para ulama menjelaskan, ilmu yang bermanfaat itu pertama, ilmu yang diamalkan. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bersumber dari Nabi, kemudian dipahami dengan baik oleh para sahabat. Itu dia, ilmu yang bersumber dari Nabi. Seperti perkataan Imam Syafi'i, al-ilmu, ilmu itu sebenarnya adalah yang ada padanya kata haddatsana, ada periwayatannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul dari Nabi, Pak. Karena di antara kelebihan agama kita adalah otentiknya ajaran agama kita ini, yang tidak ada pada agama lain. Ya, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Ya, ada istilah dalam agama kita ini namanya sanad. Sanad itu mata rantai keilmuan kita itu sampai kepada Nabi. Jelas. Seperti Al-Quran kita baca ini, Pak, kita punya guru. Al-Quran enggak sembarang baca gitu saja. Al-Quran ini sanadnya, mata rantai untuk sampai kepada Nabi. Dari guru dia ke guru dia ke guru dia sampai kepada Nabi. Sanad sekarang itu Sanad yang ke-30. 30 orang dari kita sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu Pak. Ada demikian juga dengan keilmuan-keilmuan yang lain sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat Pak, tidak semua orang yang berdalil dengan Quran dan hadis itu betul pemahamannya. Orang-orang teroris itu juga berdalil dengan Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu sumber kesesatan dalam agama ini ada dua. Yang pertama berdalil dengan yang bukan dalil, berargumen dengan yang bukan dianggap Allah sebagai argumen untuk beragama. Argumen dalam agama apa? Dalil dalam agama apa? Quran dan hadis. Tapi sumber, dia tidak berdalil dengan itu. Dia berdalil dengan akalnya, berdalil dengan mimpinya, berdalil dengan kebanyakan masyarakat, berdalil dengan eksperimennya, berdalil dengan syekhnya yang keramat dan macam-macam. Sumber kesesatan yang kedua adalah salah di dalam memahami argumen atau dalil itu sendiri. Salah di dalam memahami memahami dalil, hadis dan Quran itu. Ya. Oleh karena itu untuk tidak salah memahami, kita kembali kepada para ulama yang mengambil pemahaman seperti pemahamannya para sahabat. Karena khairul quruni qarni tsumman ladzina yalunhum tsumman ladzina yalunhum tsumman ladzina yalunhum. Saya sedikit menyinggung ini dulu sebelum sedikit tar Ramadan. Ya, karena kondisi sekarang ini. Sebaik generasi kata Rasulullah adalah generasiku para sahabat. Kemudian generasi setelah itu lagi. Generasi setelah itu. Kisaran sekitar 300-an tahun. Murni Pak. Pemahaman. Para sahabat. Para sahabat dahulu. Ibarat sungai. Kalau yang paling jernih di mana Pak? Dilipat kainnya atau yang di hulu? Di hulu kuantannya? Di mana kira-kira Pak? Di hulunya. Kalau yang dilipat kainnya. Kalau yang sudah di muaranya. Ampun Pak. Ya. Udah banyak sampahnya. Keruh. Ya. Yang di hulunya, orang kalau mau cari air yang murni apa yang gak murni Pak? Yang murni. Kalau cari Islam juga yang murni, tapi bukan Islam murni versi kalau salaman kita sama dia nanti diusapnya telapak tangan kita atau dicucinya, gak begitu. Ini juga Islam murni tapi gak murni ya. Yang murni dari para sahabat. Yang siapa yang murni agama ini? Yang di hulunya. Siapa hulunya? Yang dipahami oleh para sahabat dan masih kita baca dan para ulama kita memahami. Seperti orang yang bom bunuh diri itu, mereka keliru di dalam memahami hadis itu Pak. Mereka berdalil bahwa para sahabat ketika mereka berperang bersama Rasulullah dengan orang-orang musyrikin, maka di saat ya pasukan Islam ini sedikit, maka mereka boleh menyerang ke dalam. Kemudian otomatis kan satu lawan 100, 200, akhirnya kan mati. Maka ini dalil oleh mereka bolehnya bom bunuh diri untuk menghancurkan musuh. Ini keliru betul. Para ulama al-sunnah menjelaskan yang dipahami oleh para sahabat, yang boleh itu menyerang musuh, bukan bunuh diri. Kalau kita terbunuh baru. Ini mereka bunuh diri langsung. Ta'ala illallah. Kemudian ini kesalahan yang pertama. Kesalahan berikutnya, mereka menganggap negeri ini adalah negeri tawud Pak. Negerinya orang kafir. La ilaha illallah. Ini negeri Islam. Tengok Pak, kita bisa beribadah. Darul muslimin, negerinya kaum muslimin. Kita bisa beribadah, azan berkumandang. Apa-apa yang dimuliakan Allah SWT. Membunuh orang Islam tidak boleh Pak. Azabnya diancam oleh Allah bisa kekar kita di neraka. Lama kita di neraka Pak. Jangankan orang Islam yang dibunuh, orang kafir mu'ahad yang ada perjanjian dengan Islam. Kalau perjanjian di negeri kita ini dikasih visa, dikasih izin tinggal, izin melancong, izin apa, kita bunuh. Kata Rasulullah SAW, lam yara raihatal jannah, dia tidak akan pernah mencium bau surga. La ilaha illallah. Gak boleh sama sekali. Kita waktu MDA atau SD dulu Pak, pernah dapat pelajaran kan? Kalau kencing menganiaya semut, nanti jumpa lubang semut ketika kencingi, enggak boleh. Ya. Semut aja enggak boleh disakiti, dibanjiri dengan air seni, kita enggak boleh. Apalagi orang Islam. La ilaha illallah. Oleh karena itu, sekarang ini perlu kita sebagaimana kata para ulama, samulana rijalakum. Tunjukkan kamu itu memberikan ceramah kepada kami, ilmu kepada kami, dari mana kamu dapat pemahaman? Jelas atau tidak? Hati-hati. Zaman Indonesia ini adalah negeri Islam paling ujung, Pak. Sebab kalau yang sudah di muaranya itu, Pak, itu banyak sampahnya, ya kan? Tapi tanahnya subur. Tanah apa namanya? Delta. Tanahnya subur, kan? Indonesia ini adalah negeri Islam timur paling ujung, ya. Ini anekdotnya. Di Indonesia ini, karena Indonesia ini paling ujung, kira-kira begitu, ya. Maka Islam di Indonesia, maka di Indonesia ini subur, Pak. Ahmadiyah masuk, subur, tumbuh. Apa? Syiah masuk, subur, tumbuh, Pak. Orang Indonesia ini begitu kalem, begitu subur. Bahkan lihat Edan, namanya Li Eden, dia ngaku sebagai jumpa dengan, dia ngaku sebagai nabi. Bayangkan, perempuan ngaku nabi, tapi ada pengikutnya loh. Inilah Indonesia Raya subur. Apa bayangkan Indonesia Raya ini? Aliran sesat di data MUI itu, masya Allah, Pak, kaget kita. Oleh karena itu, buat kajian dengan pemahaman seperti ini, memberikan pencerahan kepada masyarakat kita. Anak-anak remaja itu, Pak, bisa terdoktrin oleh mereka, buat mereka buat kajian-kajian khusus, mereka bersembunyi-sembunyi, Pak, ya. Makanya kata Umar bin Abdul Aziz menyebutkan, apabila idza ra'aita rajulan yatanajauna fi dinin fa'lam annahu ala ta'sisi dhalalatin. Kalau kalian lihat ada orang yang bersembunyi-sembunyi dalam menyampaikan agamanya, berbisik-bisik dalam cara agamanya tengah-tengah malam atau cuma beberapa orang saja, fa'lam annahu ala ta'sisi dhalalatin. Ketahuilah mereka tengah membangun sebuah kesesatan. Ya, Pak Polisi, ya, itu yang perlu kita waspadai. Jazakumullah khairan. Baik. Cuman sekarang jam berapa ini? Kita sampai pukul berapa, Pak? Baik. Sampai pukul 10 saja, ya. Nanti kan ada kodenya itu. Kalau supirnya lihat penumpangnya saja, kalau sudah mulai gelisah penumpangnya, saya turunin. Berhenti, Pak. Insyaallah. Apa-apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan. Ramadan mubarak. Ramadan yang diberkahi. Karena di dalam Al-Ramadan ini diturunkan Al-Quran, pedoman bagi hidup anak manusia ini, Pak. Ya, pedoman hidup anak manusia ini. Oleh karena itu, kita sedikit coba membaca buku. Ya, kita baca buku bagaimana sih Ramadan ini. Ya, kita belajar karena Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan babul ilmi qabla al-qawli wal-amal. Berilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Berilmu dulu sebelum berkata dan beramal, ya. Bahkan orang yang hadir dalam menuntut ilmu seperti ini, Pak, kita kena enggak melihat malaikat saja. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah. Tiadalah satu kaum yang berkumpul di satu rumah, di rumah Allah. Ini rumah Allah, Pak. Disebut rumah Allah, bukan Allah berarti di dalam ini tidak kecil, betul Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya, disebut rumah Allah karena kemuliaan. Ya, tempat ini disebut dengan rumah Allah. Ini juga musalla. Ini rumah Allah, Pak. Karena sebenarnya musalla itu hanyalah bahasa negeri kita saja. Kalau di Saudi ini juga disebut masjid, tapi bukan masjid untuk salat Jumat. Nah, itu dia. Jadi tiadalah satu kaum yang berkumpul di satu rumah, di rumah Allah, illa nazarat alaihimus sakinah, melainkan akan turun ketenangan kepada mereka, akan turun ketenangan kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi dengan rahmat. Wa haffathumul malaikah, malaikat membentangkan sayapnya. Malaikat itu dikabarkan Rasul kepada kita memiliki sayap, Pak, tapi malaikat bukan burung. Namun malaikat juga kadang bisa berubah bentuknya. Ya. Kenapa? Karena cinta kepada kita, sayang kepada kita, Pak. Tapi jangan pelak nanti malaikat dadir, Bapak enggak bisa duduk atau salah memahami seperti zamannya Imam Hajar, seingat saya, ada orang yang memahami hadis ini, nanti jangan-jangan terinjak malaikat, saya jinjit terus dia, Pak. Keliru itu. Ya, tidak demikian memahaminya. Kemudian wa dzakarahumullahu fiman 'indah, Dan orang-orang yang hadir seperti ini sekarang mendengarkan, sama-sama belajar agama, sama belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, memahami agama Allah. وَذَكَرَهُمُ fi man عَنْدَ. Allah akan menyebut-nyebut orang tersebut, ya, di sisi, di hadapan para malaikat. Allahu Akbar. Kira-kira Pak, kalau ada seorang Pak Camat, sebut namanya, kecamatan si A dengan camatnya si Fulan, masya Allah kinerjanya bagus, di hadapan pejabat-pejabat penting disebut oleh Pak Bupati, senang kira-kira Pak? Senang, luar biasa. Ini sekarang yang nyebut kita hadir di sini ini Pak, Allah di hadapan para malaikat di atas sana. Ada orang yang namanya terkenal di dunia Pak, terkenal di bumi, tapi namanya hina di hadapan Allah di atas sana. Tapi ada orang yang ketika di dunia ini, di bumi dia tidak terkenal. Bahkan mungkin disepelekan orang, diremehkan orang, enggak dipandang orang, tapi namanya menggelegar di atas sana. Allah. Ini bapak-bapak ini sekarang disebut Allah di atas sana. Allah. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ini keutamaan majelis ilmu. Ini namanya majelis ilmu, tempat ceramah dan kajian-kajian Islam. Keutamaan puasa. Puasa ini adalah amalan orang yang beriman, orang yang muslim. Karena di mana Allah menyebutkan orang-orang muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat itu, di antara kriterianya adalah mereka wassaimin wassaimat, mereka berpuasa. Berpuasa. Dan puasa itu baik buat kita Pak. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasalah kamu, ya. Kamu berpuasa lebih baik bagi kamu. Lebih baik bagi kita untuk menambah iman kita. Bahkan untuk dunia kita juga lebih baik bagi kita Pak. Ya. Nanti kita berbicara tentang keutamaan akhiratnya. Kalau keutamaan dunianya, kesehatan. Ya. Orang yang mengatur pola makannya sehat dia. Orang yang berpuasa itu sehat. Makanya ada satu hadis yang sanadnya dhaif. Sumu tasihhu. Puasa kamu niscaya kamu akan sehat. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, salah seorang muhaddis, ya. Beliau menyebutkan sanad hadis ini tidak sahih, tetapi maknanya betul dan saya sudah membuktikannya. Puasa itu Pak menyehatkan, istirahat. Ya, aktivitas perut kita menyehatkan kita Pak. Cuma kalau bapak-bapak bilang, tapi Ustaz saya puasa, namun kolesterol saya naik. Iya iya, siang puasa malam dikodoknya. Ya, diulangnya. Berbuka itu cendol ada, bakwan ada, macam-macam, gulai ada, es juga ada, semuanya ada, durian juga ada, dimasukkan semua ke dalam tempat yang bernama Kampung Tengah. Ya. Akhirnya apa? Ketika sudah makan, nanti anaknya mau pergi sholat, dia sudah tergeletak gitu. Lewat ya, langkai aja nak gitu ya. Udah capek dia. La ilaha illallah. Akhirnya ya iyalah. Atau nanti setelah tarawih, hantam lagi. Makan setelah tarawih. Nasi, macam-macam. Kalau kata pakar-pakar kesehatan Pak, makan nasi, kemudian langsung tidur, itu zat, ya, zat gula yang ada di nasi itu, itu mengendap dia, akhir menimbulkan apa? Gula. Nah, ini berarti bukan puasanya yang bermasalah, berarti pola hidup kita berpuasa ini. Maka ada baiknya juga Pak Kapolres, kawan-kawan, buat kajian sisi kesehatan biar sehat dalam puasa. Mantap itu. Ya, misalkan Ramadan nanti buat kajian di masjid, diusulkan kita undang Pak Dokter, bagaimana sih supaya sehat Ramadan? Ini dia. Ya, Pak Dokter ini perlu memberikan, bukan hanya, semoga Pak Dokter kita diberikan hidayah, enggak hanya jual obat tapi juga jual berikan ilmu gitu. Sekarang kan Dok, ya, banyak yang hanya jual obat saja, enggak kasih ilmu. Baik, apa yang dimuliakan Allah. Ini manfaat dunianya. Manfaat akhiratnya. Dalam satu hadis Pak, Rasul menyebutkan, ya ma'syara syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, barang siapa di antara kalian yang sudah sanggup menikah, maka nikahlah, jangan tunda-tunda Pak. Bahkan Rasul menyebutkan, ya, Kalau untuk perempuan, apabila datang kepada kalian ada orang melamar anak kalian, mantardawna dinahu wa khuluqahu, yang kalian ridai agamanya, baik agamanya, baik pula akhlaknya, fazawwijuhu, maka nikahkan ia. Jika tidak, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, kalau tidak akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang melebar. Bahaya Pak. Kalau sudah mau nikah, nikahkan saja. Kalau dihambat, apa kerbau melabu, melahirkan, ya, maka jadilah dia bisa mati induknya Pak. Kalau dihambat air hilir, ya, maka ya dia bisa runtuh tebing dibuatnya. Ini kata orang tua-tua kita. Nikahkan dia. Jadi kalau bapak, saya mesti nunggu kuliah anak, mau selesai kuliah. Pak, tunggu dulu Pak. Tengok dulu. Bapak nanti bisa malu. Lebih baik nanti cari karir, ya, nikahkan dulu, belajar lagi setelah nikah. Mantap itu. Daripada bapak bisa malu Pak. Zaman ini zaman fitnah Pak. Zaman anta beranta. Ya. Nah jelas. Makanya siapa di antara kalian sanggup nikah, nikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, dan dia menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa alaihi shaum fa innahu lahu wija, jika belum sanggup maka berpuasalah, sebab ia adalah perisai bagi kalian. Yang muda-muda saja perisai bagi dia puasa ini, apalagi yang tua tua. Ya. Satu hari sekitar hampir 10 tahun yang lalu, ada seseorang nenek datang ke rumah saya. Dia bertanya kepada saya, ya, dia bertanya, boleh gak kira-kira saya ambil kayu orang ini? Gitu. Di depan rumah saya, tempat saya tinggal waktu itu, ada sisa-sisa kayu tukang itu, rumah baru. Ya, ini kan katanya, kata nenek itu, ini kan Ramadan gitu. Ya, boleh gak kira-kira sisa kayu ini saya ambil, ini kan Ramadan katanya. Berarti kalau enggak Ramadan diambil ya? Ramadan enggak diambil. Masih mikir Ramadan. Kalau enggak Ramadan, hantam saja. Ya enggak boleh juga. Tetapi begitulah orang, Pak. Kalau Ramadan mikir dia, puasa ini memberikan manfaat kepada diri kita. Ya. Dia perisai bagi kita. Sebab nafsu ini, Pak, terbagi tiga. Dalam Quran disebutkan nafsul ammarah, nafsul lawamah, nafsul mutmainnah. Nafsu ammarah adalah nafsu yang senantiasa memerintahkan berbuat buruk, Pak. Berbuat buruk, selalu berbuat yang tidak baik. Ya. Kemudian Allah Taala menyebutkan inna nafsa la'ammaratun bisu, sungguhnya nafsu memerintahkan untuk berbuat buruk. Sedikit buruk saja yang diperintahkan. Nafsu yang kedua lawamah, yang selalu melawan nafsu ini. Kemaksiatan. Ada datang pengen berbuat buruk, dia lawan. Datang pengen berbuat buruk, dia lawan. Ini nafsu juga terpuji, Pak. Tapi ada nafsu yang ketiga, namanya nafsul mutmainnah. Nafsu yang tenang. Tenang jiwanya. Dia dapatkan, Masya Allah, ketenangan jiwa. Berzikir dengan zikir kepada Allah. Inilah nafsul mutmainnah yang Allah panggil dalam Al-Quran. Ya ayyuhan ya ayyatuha nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang tenang, kembali kamu kepada Rabb. Lagi-lagi soal mati, Pak. Ketika kematian kita dipanggil nafsul mutmainnah. Hai nafsul mutmainnah, kembali kamu kepada Rabb dalam keadaan ridha dan diridhai, dan masuklah kamu ke dalam golongan hamba-Ku, serta masuklah kamu ke dalam surga-Ku. Artinya, orang yang dipersilakan oleh Allah masuk ke dalam surga, orang yang memiliki nafsul mutmainnah, jiwa atau nafsu yang tenang. Puasa ini dia didik kita untuk mendapatkan nafsul mutmainnah. Kenapa? Kalau kita pikir-pikir, puasa itu kan menahan diri dari yang halal-halal itu. Ya. Makan halal enggak, Pak? Minum halal. Berhubungan suami istri halal. 1%, Mas. Tapi kok enggak boleh pada siang Ramadan? Berarti menahan diri dari yang halal. Apa faedahnya? Karena manfaatnya, hikmahnya Pak, kalau yang halal tidak terkontrol bisa jadi haram. Ini hikmah yang pertama. Coba aja Bapak makan, makan, makan gitu ya. Nanti sudah kekenyangan, gak bisa sholat. Berarti yang halal tidak terkontrol bisa jadi haram gitu. Bahkan makan-makan banyak itu kan ya bisa jadi haram nih, padahal gak ada makan itu haram, gak ada ya. Jadi ditahanlah pada bulan Ramadan nih, biar kita terkontrol makan nih Pak. Sebab kalau makan nih tidak terkontrol bahaya. Makanya tingkatan makan itu ada beberapa Pak. Pertama, orang yang mikir, apa ya yang saya makan hari ini? Orang miskin, ada gak beras saya? Gak ada lagi. Dia mikir apa kerja saya supaya dapat makan. Tingkat ekonominya, ada orang yang mikir, apa sih menu makanan saya nanti? Mikir menu makanan. Ada orang yang tingkatan ketiga, di mana sih saya makan nanti? Restoran mana? Dia mikir di mana tempat makan. Ada tingkatan keempat Pak, kalau makan tidak terkontrol, dia pikir hari itu siapa sih hari ini yang saya makan lagi? Wah, ini dia. Berarti yang halal tidak terkontrol. Siapa sih? Oh, proyek ini saya makan, proyek itu saya makan, sehingga ada orang makan aspal, makan angker, proyek ya seharusnya sekian, akhirnya enggak jalan. Itu namanya makan orang. Siapa sih orang yang saya makan? La ilaha illallah. Baik, ini hikmah yang pertama puasa itu Pak, menahan. Apabila yang halal tidak terkontrol maka bisa jadi haram. Yang kedua, apabila yang halal ini terkontrol Pak, bisa jadi barokah. Kontrol makan, terkontrol oleh kita, barokah Pak. Makanya orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kegembiraan. Kegembiraan ketika dia berjumpa dengan Allah di hari akhir kelak. Yang kedua, kegembiraan di dunia ini, di mana dia bergembira di saat dia akan berbuka. Faratan inda iftari, bergembira ketika hendak berbuka. Tenang hati orang berbuka nih Pak, masya Allah. Karena yang halal sudah terkontrol, bisa jadi barokah. Hikmah yang ketiga, yang halal saja sudah terkontrol, apalagi yang haram. Ya, ini hikmahnya luar biasa Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak tentang keutamaan puasa ini, yang pasti puasa akan menjauhkan kita dari neraka. Apa sih dosa bagi orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan? Dia berbuka, orang lain belum berbuka. Ya, hukuman bagi orang yang berbuka pada bulan Ramadan secara sengaja. Satu hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang seperti itu dilihatkan kepada Rasulullah azab mereka. Ya. Kata Rasulullah, "Fa idza ana bi qaumin mu'allakin bi araqibihim mushaqqatan ashdaqum tasilu ashdaqum daman." Ini azab bagi orang-orang yang meninggalkan berpuasa dan berbuka di siang Ramadan Pak, di mana Rasulullah SAW melihat orang yang satu kaum bergantungan pada urat besar di tumit mereka, ya, lalu mulut mereka robek, mulut mereka robek-robek, dan dari robekan itu mengalir darah. Bergantungan mereka dengan urat di tumit mereka, berarti tergantung mereka. Lalu keluarlah mulut mereka sobek-sobek, pecah-pecah, ya, koyak. Dari mulutnya yang sudah koyak itu keluarlah, mengalirlah darah, tasilu daman, mengalir darah. Oleh karena itu, ya, lelaki sejati adalah lelaki yang kuat menahan dirinya, ya. Termasuk di antara pengendalian diri adalah berpuasa. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan isinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit juga saya menyinggung tentang bagaimana sunah-sunah, bagaimana sih fardu puasa, rukun puasa. Ya, sedikit saja. Kita berpuasa, pada puasa itu malamnya kita sudah berniat, Pak. Niat itu apa? Kita tekadkan besok pagi saya berpuasa karena Allah. Jadi puasa wajib, wajib niatnya malam. Tapi kalau puasa sunat, Pak, itu boleh siangnya. Paginya itu Bapak pengen puasa Pak Senin Kamis, pulang ke rumah, rupanya hari ini istri saya lagi sakit, saya puasa saja deh hari ini, boleh Pak. Itu kalau puasa sunat. Tapi kalau puasa wajib tidak boleh. Nah, ini niatnya. Kemudian menahan diri dari yang membatalkan puasa sampai apa? Sampai terbitnya fajar, masuknya waktu subuh. Ada hal-hal yang diwajibkan ditinggalkan oleh orang-orang yang berpuasa. Karena betapa banyak orang-orang yang mereka berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala dari puasanya itu. Pertama, perkataan dusta. Berdusta ini membatalkan puasa, bukan membatalkan puasa, membatalkan pahala puasa. Tidak berpahala puasa kita, Pak. Ya. Kemudian berbicara yang tidak bermanfaat, perkataan-perkataan kotor. Di negeri kita ini kan kita diserang, Pak, dengan berbagai macam acara televisi. Acara dibuat acara lawak, dibuat acara begini begitu biar kita lalai. Ya, ini dia. Dan kemudian juga berkelahi. Makanya kalau kita marah, kemudian ada orang mengajak kita, ya marah dia sama kita, berkelahi, katakan, "Saya ini sha'ibun, saya ini mar'un sha'ibun, saya berpuasa." Tapi jangan pula nanti seperti ada orang beberapa tahun dulu berkata kepada saya. Dia bercerita suatu hari dia rapat di kantor desa, lalu dia marah-marah sedang rapat itu. Akhirnya dia bilang, "Oh, enggak ada manfaat puasa saya lagi, enggak ada gunanya saya puasa lagi." Diambilnya cereknya, duk-duk-duk-duk-duk, dia bukakan puasanya. Betul begini, Pak? Tidak. Dia keliru. Bukan puasanya yang batal, tapi pahalanya yang bisa hilang atau masih berkurang. Oleh karena itu bukan puasanya yang batal, tapi pahala puasanya yang berkurang atau juga memang sudah hilang. Kalau dia batalkan, dia terancam oleh hadis membatalkan puasa di siang Ramadan. Kemudian dia juga wajib mengqadha puasanya. Betapa ruginya dia. Jadi tidak boleh, bapak-bapak yang dimuliakan Allah SWT. Kemudian juga adab-adab dalam berpuasa ini, hendaklah kita menyegerakan berbuka. Tapi menyegerakan maksud di sini, begitu masuk maghrib, ya kita berbuka. Makanya dalam Islam tidak boleh puasa wisol. Puasa wisol itu puasa mutih, puasa peti geni, mencari ilmu kebal, puasa 3 hari 3 malam. Saat puasa itu enggak nginjak-nginjak cahaya matahari, atau puasanya cuma makan sayur saja, enggak boleh makan makhluk-makhluk bernyawa. Ini tidak boleh. Islam menghalalkan kita, Pak, untuk memakan daging. Nah, ini tidak boleh puasa seperti itu. Syariat agama kita tidak membolehkan, Pak. Kalau pengen ilmu kebal juga, Pak, saya dulu ditakdirkan Allah, Pak, belajar ini 14 orang guru dukun saya, Pak. 14 guru dukun saya. Makanya ilmu santet, ilmu pelet, sampai ada guru saya, kalau dihitung orang yang saya bunuh katanya dengan ilmu batin ini, sudah 2 kilo matanya mungkin sudah ada. Mata dia sudah 2 kilo katanya mungkin sudah ada. Ya. Itu, Pak. Saya belajar ilmu-ilmu dukun ini karena dulu pengen dakwah untuk anak-anak remaja biar ajar mereka bela diri dan yang lainnya. Belajarnya ilmu itu, ilmu santet, ilmu pelet. Makanya kalau bapak mau belajar ilmu pelet, ilmu santet, datang saja ke Lipat Kain, saya ajarkan nanti. Tapi kebatilannya, saya ajarkan kekeliruannya. Yang ingin saya ceritakan, dari semua banyak ilmu dukun itu, Pak, yang saya pelajari, ada yang dari Jawa dan macam-macam, dari orang ilmu orang sini juga, ternyata ya, pepatah mereka kan di atas langit masih ada langit. Betul itu. Tapi mereka masih takut kepada dukun yang lainnya. Jangan-jangan lebih kuat ilmunya dari saya. Maka ternyata ilmu yang membuat orang beriman tidak takut adalah ilmu tauhid. Inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Orang wali-wali Allah, orang yang bertauhid, kekasih-kekasih Allah, orang yang mengamalkan tauhid dan sunnah Nabi, tidak ada rasa takut dalam diri mereka. Kenapa? Kalau dulu ilmunya yang diajarkan oleh tetua kita, nanti kalau pergi tugas, kalau Pak polisi yang mendapatkan ilmu ini, tinggalkan saja. Nanti dilihat batang hidungnya. Kalau masih terlihat, berarti belum mati. Itu diginikan, kalau belum putus, berarti jalan. Atau macam-macam, nanti dilihat, diginikan mata lampak apa? Mata ini ada cahaya, berarti belum apa-apa. Ini namanya ilmu dukun. Doa dia keluar rumah, satu hari rasaku baik, dua hari gerakku datang, gerik daripada Allah, gerak daripada Muhammad. Allah serta Muhammad menjaga aku. Hu Allah, ilmu dukun. Boleh enggak Ustaz? Emperan itu ilmu. Ilmu yang diajarkan Nabi, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Allahu akbar. dengan menyebut nama Allah, aku berserah diri kepada Allah. Tiada daya dan upaya melainkan daya dan kekuatan Allah yang Maha Besar. Allahu Akbar. Kata Rasulullah, "Qad kufita wa ukita," engkau akan dicukupi dan engkau akan dipelihara. Habis Pak, kita berserah diri kepada Allah, mati kata Allah, mati. Belum mati kata Allah, belum mati. Allahu Akbar. Gitu Pak ya. Kok sampai sini? Apa tadi? Itu Ustaz terbawa arus ya penjelasan. Enggak ingat lagi. Ah baik, puasa wisal. Puasa wisal. Puasa terus menerus, enggak boleh Pak. Ya, tinggalkan saja ilmu. Tapi saya pengen ilmu kuat juga Ustaz, ilmu tauhid. Ilmu kuat di atas segala-galanya. Baik. Kemudian beberapa hal yang boleh. Pukul berapa ini? Tinggal 3 menit. Beberapa hal yang boleh dilakukan di dalam puasa ini Pak, karena ada hal-hal yang dianggap orang tidak boleh tapi boleh. Di antaranya adalah bangun di saat bulan puasa dalam keadaan junub, ya man, dalam keadaan junub. Mungkin dia tadi malamnya mimpi, nah, kemudian atau berhubungan dengan istrinya, kemudian paginya sudah sudah bangun. Tapi dia sudah ada niat puasa tadi malam, ya. Kemudian sudah masuk waktu subuh, dia mandi, kan waktu puasa sudah masuk itu. Itu tidak membatalkan puasa. Mandilah, tapi jangan makan lagi. Ya, langsung sholat. Oh, saya enggak kuat Ustaz. Saya enggak kuat. Nanti saya kan enggak makan sahur tadi malam. Sahabat Nabi Pak, saya ingat saya Abdullah bin Umar, ya. Dia jangankan enggak makan puasa itu, enggak makan sahur. Berbuka dia tidak ada makanan yang dia makan. Akhirnya dia jima atau dia setubui istrinya. Buka puasa dia. Kalau bapak kuat monggo. Baik. Yang kedua, di antara hal yang diperbolehkan berpuasa bersiwak, menggosok gigi. Tapi kan Ustaz ada Pepsodennya. Boleh batal puasa enggak Ustaz? Ya enggak boleh itu dimakan. Ya, tapi rasa gitu saja, asal jangan terlalu berlebih-lebihan ya. Hai, rasa dikit itu enggak apa-apa, Pak. Kenapa? Dulu rasa kan dulu enggak ada Pepsodent Ustaz. Iya, Pepsodent juga, Pepsodent enggak ada, merek yang lain juga enggak ada. Tapi ada kayu siwak. Kayu siwak ini juga ada rasanya. Ini diperbolehkan, Pak. Tidak mengapa. Kemudian berkumur-kumur, masukkan air ke dalam hidung, bahkan Rasul menyanjurkan wa barik fil istinsyaq illa an takuna shaima. Bersungguh-sungguh kalian masukkan air dalam hidung, bersih-bersihkan. Kecuali kalian dalam keadaan berpuasa. Boleh tapi tidak boleh berlebihan. Kemudian bercumbu dan berciuman bagi orang sedang puasa. Ini boleh Pak. Tidak mengapa. Bahkan Rasul pergi ke masjid. Ya, menjelang pergi dia cium istrinya. Tidak mengapa. Ya. Yang tidak boleh itu apa? Jimaknya. Itu tidak boleh. Disetubui itu yang tidak boleh. Kemudian di antara yang boleh juga transfusi darah. Dan suntikan yang tidak memberikan apa faedah untuk makan, kenyang kita setelah suntik itu tidak boleh. Kemudian berbekam, mencicipi makanan juga ibu-ibu boleh, yang masak mungkin pembantunya atau apa yang masak, dia masak. La ba'sa kata Ibnu Abbas, la ba'sa an yadhuqal khalla aw syai'a ma lam yudkhil halqahu wa huwa shaim. Boleh mencicipi cuka makan ya. Kalau cuka karet enggak boleh, bisa mati. Atau sesuatu selama tidak dimasukkan ke dalam kerongkongan sedangkan dia tengah berpuasa. Boleh. Saya mau cicipi, mau rasain nanti saya hari ini masak spesialis Ustaz. Spesial. Apa? Lalu si suami saya pulang tugas. Akhirnya dia rasakan dulu apa? Asinnya itu boleh dirasakan. Tapi langsung ditelan enggak boleh. Jadi di luarnya saja juga boleh asidnya, ya. Tapi kalau saya pengen rasain garamnya Ustaz, enggak akan terasa itu. Karena yang ada cuma asidnya, garamnya sudah hilang. Ya. Kemudian bercelak boleh. Celak obat tetes mata semisalnya dimasukkan dalam mata nanti boleh, Pak. Kemudian yang boleh juga menyiram air dingin ke kepala dan mandi. Panas mandi boleh. Tidak mengapa. Karena dalam satu riwayat kana sallallahu alaihi wasallam yasubbul ma'a ala ra'si wa wasa'im min al-atas au min al-har, di mana Rasul menuangkan air ke kepalanya dan dia dalam keadaan berpuasa ya, karena dia sangat haus atau sangat panasnya, ini diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, ya. Cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Yang benar hanya dari Allah, yang salah dari pribadi saya yang menyampaikannya. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.